ada syarat-syaratnya supaya amalan tersebut terpenuhi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas lillahi taala. Oleh karenanya, menjalankan kewajiban, barakallahu fikum, ini sebenarnya lebih berat daripada barakallahu fikum mengerjakan dosa. Kalau orang mengerjakan dosa, barakallahu fikum, karena memang manusia ini tempatnya salah, maka hal itu mudah. Namun yang berat adalah beramal soleh, mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan dengan ittiba'ur rasul. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau orang berbuat dosa, sudah pasti langsung mendapatkan atau dianggap sebagai berbuat dosa. Tapi ketika orang beramal soleh, belum tentu langsung dianggap, ditulis sebagai orang yang berhak mendapatkan pahala. Karena dituntut keikhlasan dan menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mengerjakan amal soleh merupakan perkara yang berat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Terlebih lagi ahlus sunnah wal jamaah, mereka ini adalah calon-calon du'at ilallah, para da'i yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya berdakwah dengan keadaan dia, dengan bahasa tubuhnya, dengan memelihara jenggot, celananya di atas mata kaki, memakai pakaian-pakaian yang syar'i, kemudian sholat dengan cara yang benar, walaupun dia tidak mendakwahkan, tidak mendakwahkan, maka dia teranggap sebagai berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Yang lebih dari itu adalah seorang da'i yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dibutuhkan bekal bagi para dai yang mengaku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kajian sore ini kita akan membawakan keterangan Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan Hafidhahullahu Ta'ala dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Yani syarah dari Kitab At-Tauhid, kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih pada kelanjutan bab sebelumnya, babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab menyeru, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca matan dari kitab tersebut, kitab Tauhid, Surat Yusuf ayat ke-108. Sekarang kita akan membacakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab hal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah bin Abbas dan juga ayahnya Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengutus Mu'ad ke Yaman, yakni wajjahahu wa arsalahu, mengarahkan beliau dan mengutus beliau ke negeri Yaman. Yaman di sini al-iqlim al-ma'ruf junubil jazirah al-arabiyah, daerah atau wilayah yang sudah dikenal yang berada di selatan jazirah Arab, selatan Saudi Arabia, daerah Yaman. Untuk apa Nabi mengutus Mu'ad ke Yaman? Da'iyan ilallahi wa waliyan wa qadiyan, dalam rangka untuk berdakwah ke jalan Allah sebagai pemimpin di sana, gubernur, dan sebagai qadi, sebagai hakim. Kapankah itu? Wadzalika fi sanati ashrin minal hijrah, yakni itu terjadi pada tahun 10 setelah hijrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, qala lahu, Nabi berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya kamu nanti di Yaman akan mendatangi ahlul kitab. Ahlul kitab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, humul Yahud wan Nasoro, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Ketika itu barakafikum, di Yaman banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Li'annahum kanu fil Yaman aksar min musyrikil Arab au aglab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah, dikarenakan jumlah mereka, orang-orang Yahudi dan Nasoro di Yaman, jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang musyrikin Quraisy, musyrikin Arab yang tinggal di Yaman. Dan bahkan orang-orang Yahudi dan Nasoro yang ada di Yaman lebih dominan jumlahnya. Barakallahu. Dan di Yaman itu juga ada gereja yang amat besar dan amat tinggi menaranya. Sampai-sampai barakafikum, kalau orang melihat menara yang ada di gereja barakafikum, gereja yang ada di Yaman barakafikum, mendongak ke atas sampai pecinya jatuh karena sangat tingginya. Dan barakafikum, dari situlah markas bermula munculnya barakafikum tentara Abrohah yang hendak menyerang Ka'bah Baitullah Al-Haram, yang kemudian dikenal dengan tahun gajah menjelang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika itu mereka beragama Nasrani. Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, yang daerah Yaman berada di selatan Saudi Arabia, barakafikum, untuk menyerukan syahadah la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi menyatakan, falyakun, maka hendaknya engkau menjadikan awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah wahai Mu'ad, dakwah pertama yang engkau serukan kepada mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah syahadat la ilaha illallah. Ini menunjukkan ajakan untuk berislam. Dan ini menunjukkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani belum paham makna la ilaha illallah, walaupun mereka telah mendapatkan Alkitab, kitab Taurat dan kitab Injil. Lafaz syahadatu, yang lafaz syahadah di sini dalam hadis barakafikum itu di rafa, di dhammah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yajuzu fiha ar-raf'u ala annahu ismun yakunu mu'akhkharan wa awwalu khabaruha muqaddam wa yajuzu al-aqsu. Boleh pada lafaz syahadah di sini di rafa, ya, yang menunjukkan isim yang diakhirkan, mubtada yang diakhirkan, dan lafaz awwalu falyakun awwala itu sebagai khobar yang didahulukan, dan boleh sebaliknya. Yakni barakafikum terkait ilmu ya nahwu. Boleh menyebut falyakun awwala, boleh menyebut falyakun syahadatu alla ilaha illallah awwala ma tad'uuhum ilaihi. Boleh barakafikum. Lalu dalam riwayat lain, yakni riwayat lain namun tetap berada dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi menyatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ila ayyuhidullaha, hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ahlul kitab adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Barakafikum. Ini menunjukkan dakwah yang kali pertama harus disampaikan kepada seorang adalah tauhid. Kalau dia adalah orang yang belum berislam, maka diajak kepada Islam. Jangan sholat. Orang Kristen suruh sholat, ya tidak diterima. Kenapa? Karena dia masih kafir, belum bersyahadat. Dan diantara syarat sahnya sholat adalah muslim. Kalau dia sudah muslim, dakwah yang pertama kali disampaikan adalah tauhid. Tapi ingat, jangan kaku. Langsung dikatakan, kamu ziarah kubur ya? Syirik, bid'ah. Dilihat dulu. Sejauh apa mereka mempraktekkan ziarah kuburnya? Adakah mengandung kesyirikan? Adakah mengandung kebid'ahan? Makanya barakafikum, ketika berdakwah harus berilmu. Berilmu apa yang hendak dia disampaikan. Dan berilmu cara menyampaikan. Barakallahu. Kadang ilmu yang hendak dia sampaikan sudah dikuasai, tapi cara menyampaikan salah. Akhirnya orang tersebut tidak mau menerima karena salah caranya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini juga menunjukkan kepada kita tauhid itu lebih penting daripada segala-galanya. Juga menunjukkan kepada kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba, supaya mereka itu bertauhid terlebih dahulu. Kalau sudah masuk Islam namun belum sempat sholat, sudah meninggal, maka barakafikum ini adalah keberuntungan bagi orang tersebut kalau memang tidak ada amalan kesyirikan yang dia lakukan. Kemudian kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, beliau berpesan, fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau ternyata mereka mentaatimu wahai Mu'ad, ketika engkau menyeru mereka supaya bertauhid kepada Allah, yakni syahidu wanqadu lidakwatika wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Kalau mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah, dan mereka menerima dakwahmu dan mereka mengingkari sesembahan selain Allah, kalau sudah demikian, kata Nabi, fa'aklimhum, lalu ajarilah mereka ajaran Islam yang setelahnya. Annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka, yakni aujaba alaihim, mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam waktu sehari semalam, 5 kali. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini yang wajib. Barakallahu'alaikum. Sebagian para ulama berpendapat salat Id, Idul Fitri, Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Di antaranya hadis ini, bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu kepada kaum muslimin dalam sehari hanya 5 kali. Sementara sholat Id berkafikum di luar 5 waktu. Ini diantara dalil yang mereka ambil. Kemudian kata Nabi berkafikum, fa'inhum ato'u kalidhalik. Kalau ternyata setelah engkau sampaikan kewajiban setelah syahadat la ilaha illallah yang menunjukkan mereka masuk Islam, setelah sholat 5 waktu mereka mentaatimu, menerima, yakni amanu bifardiyatiha wa aqamuha, setelah mereka beriman, mempercayai kewajiban sholat 5 waktu dan melaksanakannya, menegakkannya. Fa'aklimhum annallaha iftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka menerima dan mengerjakan sholat 5 waktu, maka ajarilah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Sodakoh di sini bermakna zakat, yakni aujaba alaihim az-zakata, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, yang kemudian diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di kalangan mereka. Barakallahu. Kemudian Nabi berpesan setelah itu, fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau ternyata setelah itu mereka mentaatimu, menerima supaya zakat-zakat mereka, harta-harta mereka diambil sebagai zakat dari orang-orang kaya mereka yang diberikan kepada orang fakir mereka, mereka menerima, ata'u kalidzalik fa iyyaka, maka hati-hatilah kamu. Iyyaka di sini barakallahu fikum kalimat tahdzir. Kalimat tahdzir, peringatan. Dalam Islam ada yang namanya tahdzir, peringatan, ada yang namanya basyir, kabar gembira. Oleh karena itu tahdzir itu merupakan bagian dari Islam. Kalau ada orang menyatakan, ya Islam kok suka mentahdzir, suka memperingatkan, maka ini salah. Islam itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Nahi mungkar inilah yang disebut dengan tahdzir. Jangan taklim di manhajul anbiya suka tahdzir. Masa kita gabung dengan kelompok sufi di tahdzir? Ya jelas. Dalam urusan dunia saja mereka mentahdzir. Ada orang datang beli tomat. Dia juga beli tomat di pasar. Orang yang di pinggirnya itu beli tomat yang bosok-bosok. Diingatkan sama dia, "Loh, Pak, jangan beli yang bosok. Jelek itu, beli yang ini yang bagus-bagus." "Oh, ini bosok." "Iya, ini bosok. Tinggalkan." Itu tahdzir namanya, memperingatkan orang tersebut. Dia sendiri dalam urusan dunia tidak anti tahdzir, apalagi dalam urusan agama. Tahdzir itu bagian dari agama. Barakallahu'alaikum. Dan agama penuh dengan yang namanya tahdzir, memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan, bahaya kekufuran, bahaya penyakit nifak, bahaya kemaksiatan, bahaya dosa besar, bahaya berteman dengan teman yang jelek. Penuh dengan tahdzir. Untuk apa? Untuk kebahagiaan hamba tersebut. Nabi mentahdzir, memperingatkan Mu'adz bin Jabal dengan menyatakan fa'iyyaka, hati-hati kamu. Wa karaima amwalihim, dari harta-harta mereka yang memiliki kemuliaan berharga. Yakni barakallahu fikum, di sini karaim itu dimansub, dinasab alat tahdzir yang menunjukkan ya sesuatu yang diperingatkan. Dan karaim ini adalah jamak dari lafaz karimah, mulia. Wahiya khiyarul mal wa nufasaihi, atau wa nufaisihi. Karaim itu merupakan harta pilihan dan harta yang paling berharga. Jadi barakallahu fikum, ketika mengambil zakat dari seseorang yang kaya, yang ini barakallahu fikum wewenang penguasa mendatangi, itu bukan harta-harta yang mewah dan bukan harta-harta yang berharga yang diambil, tapi pertengahan dari itu. Misalkan zakat mal, ya zakat mal. Bukan kemudian zakat mal, wah dia punya mobil ya Lamborghini diambil. Ya, maka itu tidak bisa berkepikum. Semuanya ada ketentuannya. Dan Nabi juga mentahdzir, memperingatkan Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal matlum, dan hati-hatilah kamu dari doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Kata Syekh Shalih Al Fauzan Hafizahullah, ihdharha waj'al bainaka wa bainaha wiqayah bi fi'lil adli wa tarkiz zulmi. Hati-hatilah kamu dari doa orang yang terzalimi. Dan jadikanlah, buatlah tameng supaya tidak mendapatkan doa dari orang yang terzalimi dengan engkau berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Fa innahu, ini merupakan keadaan hal dan asan. Laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada pada doa yang terzalimi tersebut antara dia dengan Allah penghalang, yakni la tuhjabu anillahi bal turfa'u ilaihi fayaqbaluha, tidak akan dihalangi dari Allah dan bahkan Allah akan mengangkatnya, doa orang yang terzalimi tersebut, dan akan mengkabulkannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, para ulama menyebutkan walaupun orang itu bermaksiat, ahli maksiat didolimi, maka doanya orang yang terdolimi walaupun dia ahli maksiat akan terkabul, termasuk dia itu orang kafir. Oleh karena itu barakafikum, kita jangan bermudah-mudahan ya menggampang-gampangkan mendolimi orang kafir. Wah, orang kafir aja, halal darahnya, halal istrinya, halal hartanya, diambil semua. Tidak bisa barakafikum. Semua ada ketentuannya. Orang kafir terbagi menjadi empat. Yang tiga haram dibunuh, yang satu halal. Dan kafir harbi boleh dibunuh. Maka yang tiga ini masih terjaga. Selama barakafikum penguasa muslim yang sah masih menetapkan demikian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya kita jangan bermudah-mudahan mendolimi orang kafir, kafir zimmi, orang kafir yang pribumi, orang Cina, warga negara Indonesia, ya, orang yang ada di Kelenteng, orang yang ada di, ya, mungkin barakafikum di pura, atau di tempat-tempat yang mereka sebenarnya masih ahlul kitab atau bukan muslim, yang masih dhimmi, pribumi, maka tidak boleh didzalimi. Tidak boleh kemudian tiba-tiba dipukul. Ya. Demikian pula orang kafir mu'ahad, orang yang kedutaan-kedutaan dari negeri asing, yang tinggal di Indonesia, yang ada perjanjian damai gencatan senjata, atau musta'man, yakni turis-turis, tidak boleh barakafikum kemudian didzalimi. Tapi dia kan telanjang di pantai-pantai. Ayo kita pukuli. Maka barakafikum ini tidak boleh. Ya, dilaporkan ke MUI pusat atau MUI setempat, ya, supaya suruh masuk Islam dan pakai cadar. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih pada sahih keduanya. Adapun makna secara global hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ila iqlimil Yaman da'iyan ila Allahi wa mu'alliman rasma lahu al-khattah allati yasiru 'alaiha fi da'watihi fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Makna secara global hadis yang telah kita baca barusan barakallahu'alaikum, bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala memberi pencerahan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Di saat beliau mengutus ke daerah Yaman sebagai da'i ke jalan Allah. Ini menunjukkan seorang da'i butuh yang namanya pengarahan dari gurunya. Butuh yang namanya ilmu. Hadis ini menunjukkan seorang da'i perlu pengarahan, perlu guru, tidak bisa otodidak. Barakallahu. Beda ilmu dunia dengan ilmu akhirat, ilmu agama. Ilmu agama tidak bisa otodidak. Barakallahu. Wa mualliman, dan Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan cara untuk menulis, cara untuk berdakwah, yang mana beliau Mu'adz bin Jabal akan menelusuri dakwah tersebut. Dan Nabi memberi penjelasan, pengarahan kepada Mu'adz bin Jabal bahwasanya Mu'adz bin Jabal nanti di Yaman akan menemui, akan bertemu dengan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, yang Mu'adz bin Jabal akan mengarahkan mereka, mereka-mereka Ahlul Kitab yang memiliki ilmu dan argumentasi dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Liyakuna ala ahbatin limunazaratihim waraddi syubahihim. Nabi memberikan tuntunan, memberikan bekal, arahan kepada Mu'adz bin Jabal supaya beliau memiliki persiapan ketika hendak munadzarah dengan mereka. Ya, ketika akan berdiskusi dengan mereka, berdakwah, mendakwai mereka kepada syahadat. Karena mereka berkafikum merasa memiliki ilmu dan merasa memiliki argumen, memiliki argumentasi. Dan Nabi mengarahkan, memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal waraddi syubahihim, supaya bisa membantah syubhat mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mencela Ahlul Islam. Kaum muslimin mengatakan, kalian juga berbuat syirik gitu kok. Masa batu disembah? Ka'bah itu bukan batu, berkata mereka. Bagaimana jawabannya, Abu Fadilah? Ka'bah itu batu. Batu apa? Bolu. Batu. Kenapa nyembah batu? Mana Tuhan tidak ada dilihat masuk? Coba dilihat, ada tidak? Kalian mengklaim kami berbuat syirik, kalian sendiri berbuat syirik. Gimana jawabannya? Wah, pulang dulu belajar gitu. Bagaimana? Persis. Sebuah batu yang kita sembah. Ya? Baik, pensentralkan suatu. Kalau beribadah harus ke arah itu, ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Dan kiblatnya itu adalah orang kiblat kita gitu. Barakallahu fikum, itu diantara. Jadi jawabannya itu bukan syirik, tapi itu memang syiar Islam seperti itu. Masing-masing agama memiliki syiar, memiliki jalan, memiliki syariat, dan syariat sholat adalah dengan menghadap kiblat. Bukan memaksudkan menyembah Ka'bah, menyembah barakah fikum Baitullah Al-Haram, tetapi memang begitu cara beribadahnya. Seperti itu saja cukup. Barakah fikum. Kemudian mereka juga mengatakan, kalian juga berbuat syirik. Di Al-Quran disebutkan nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, inna a'toina kal kautsar. Apa itu artinya inna sama nahnu? Kan kami. Kalian menyebut Tuhan itu kami, berarti Tuhan kalian gak cuma satu. Inna itu kan artinya innana. Sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar kepadamu wahai Nabi. Fasholli li rabbika wanhar, maka hendaknya kamu sholat dan berkurban. Kalian sendiri menyebut inna, nahnu, kami. Berarti Tuhan kalian itu bukan cuma Allah. Kalau Allah itu ana. Itu mereka juga nyebut demikian. Maka kita harus punya jawabannya. Jangan main engkol. Mereka punya pistol. Barakallahu'alaikum. Ya. Bukan zamannya Kamandanu. Ya. Kebal-kebalan. Tapi kita zamannya dalil. Maka kita jawab, nahnu dalam bahasa Arab itu adalah ta'zimun linnafsi. Itu diantara maknanya. Sebagai penghormatan untuk dirinya. Maka Allah itu tetap satu, Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Satu. Allah menyebut nahnu itu dalam rangka mengagungkan dirinya. Bukan Allah itu sebagai Tuhan yang kita sembah itu ada tiga. Seperti kalian. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Trinitas. Itu dijawab seperti itu. Maka mereka memiliki subhat. Yang sebenarnya subhat adalah awhanal buyut. Adalah lebih lemah daripada sarang laba-laba bagi kita yang bisa membantahnya. Kemudian sebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan, "Tsumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal ahammi fayad'u an-nasa ila islahil aqidah awwalan li'annaha al-asas." Kemudian sebelum Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, Nabi membimbingkan Mu'ad bin Jabal supaya Mu'ad bin Jabal memulai dakwahnya dengan yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Yakni ketika menyeru manusia, mendakwahkan kepada perkara yang paling penting, yakni perbaikan akidah, itu yang paling pertama. Karena itu merupakan asas, merupakan fondasi. Percuma orang sholat khusyuk selalu shof pertama. Barakallahu'alaikum. Terkadang dia muazinnya, terkadang dia makmum tapi shof pertama, terkadang dia imamnya, terkadang dia ya muazin, ya imam, ya makmumnya. Sholat sepanjang waktu, puasanya, zakatnya, hajinya setiap tahun, tapi akidahnya barakafikum ya tidak benar, masih mengandung kesyirikan, masih meyakini bahwasanya ya barakafikum menjadikan kuburan atau orang-orang soleh sebagai perantara itu boleh, dan dia masih sering melakukan itu. Sudah disampaikan hujah, argumentasi, dalil, bahkan membela. Maka barakafikum, akidahnya itu telah rusak dan pondasinya tidak kokoh, tidak kuat. Maka bangunan yang ada di atasnya, sholat, zakat, haji, puasa, ya mungkin dia suka memberi, itu tidak kuat barakafikum pondasinya, sehingga akan roboh, rontoh. Oleh karenanya, dakwah pertama kali yang harus kita sampaikan adalah akidah. Barakallahu'alaikum. Fa'idan qadu lidzalika amarahum biqamis shalah li'annaha a'zamul wajibat ba'da tauhid. Kalau ternyata mereka Ahlul Kitab menerima syahadat la ilaha illallah, masuk Islam, maka Allah memerintahkan mereka sebagaimana yang Nabi sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal. Hendaknya Mu'ad bin Jabal menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah memerintahkan mereka supaya menegakkan sholat dikarenakan sholat merupakan kewajiban yang paling besar setelah tauhid. Setelah tauhid. Barakallahu. Ini berbeda dengan, mohon maaf, firqah jamaah tabligh. Ada orang baru saja, ya, masih berjudi, ya didakwai, ya mau, ayo sholat, sholat. Tidak diajari tauhid, langsung diajak khuruj. Nanti ujung-ujungnya tawaf di kuburan, atau iktikaf di kuburan pendirinya. Yang ada di timur tengah sana, barakallahu. Tidak diajarkan tauhid. Hanya diajarkan tauhid yang penting ingat pada Allah, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki kamu, maka kamu hendaknya sholat. Hanya itu. Barakallahu. Ini diantara contoh sebagian kelompok. Maka barakafikum hendaknya sebelum sholat diajarkan tauhid. Ditanya dulu, tahu enggak kamu arti la ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Oh kurang tepat. Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pencipta, pengatur, pemberi rezeki selain Allah itu memang benar. Tapi yang dimaksud dari kandungan la ilaha illallah itu bukan itu. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, bahasa Arabnya adalah la robba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah itu bahasa Arabnya la robba illallah. Kalau la ilaha illallah, maknanya bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Oh gitu, iya. Terus itu apa? Kalung yang ada di lehermu. Nah ini jimat pemberian guru saya. Apa? Coba buka. Dibuka. Tulisannya bak miring, jim, apa miring. Oh ini untuk apa? Ini katanya supaya ya ilmu kebal, supaya saya tidak sesat gini. Oh itu salah ya, dipotong ya, ya cabut ya. Seperti itu pelan-pelan. Barakallahu'alaikum. Sampaikan la ilaha illallah itu konsekuensinya kita tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Sampaikan. Kalau la robba illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iblis mengakui. Sudah disampaikan dalil-dalilnya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fir'aun mengakui sebelum matinya. Ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka jangan ikuti Musa dan Harun. Sebutkan dalam Al-Quran. Wastaiqonat ha. Dalam hatinya sesungguhnya Fir'aun itu meyakini adanya Allah. Apakah dengan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah mereka muslim? Tidak. Orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya siapa pencipta alam semesta, siapa memberi rezeki, silakan kalian buka dalam Al-Qur'an. Saya fa sayaquluna Allah. Mereka kelak akan mengatakan Allah. Faqul fa anna yufakun atau fa anna tufakun. Fa'anna yu'fakun, maka katakanlah wahai Nabi, maka bagaimana bisa mereka itu tertipu? Apakah mereka kemudian dianggap muslim, mengakui Allah sebagai Tuhannya? Tidak. Oleh karena itu, mereka diperangi karena tidak mau merealisasikan la ilaha illallah. Ketika berkafikum, mereka didakwai oleh Nabi, fa'kulu la ilaha illallah. Hendaknya kalian mengucapkan la ilaha illallah. Musyrikin Quraisy tidak mau. Karena kalimat la ilaha illallah kalau mereka ucapkan, konsekuensinya mereka tidak lagi menyembah Uzza, Lata, Manat, dan lain-lain. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Jelas. Mereka mengatakan bagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "A inna la tariku alihatina li syairin majnun." Apakah kami dengan mengucapkan la ilaha illallah akan meninggalkan sesembahan kami ini dikarenakan ucapan orang yang gila? Nabi kita dianggap gila. Ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah maknanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu barakallahu fikum, Islam dakwah la ilaha illallah itu langsung kepada intinya, menyembah Allah saja, baru itu muslim. Barakallahu fikum. Coba kita kalau punya teman atau teman kantor atau tetangga yang Kristen, lalu ditanya siapa pencipta kita, ya Tuhan jawabannya. Apakah langsung dikatakan muslim? Tidak. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak ada Tuhan anak, Tuhan ibu, yang ada ya Tuhan. Ya Tuhan bapak mungkin yang dianggap. Maka pencipta kita ya Tuhan. Apakah mereka muslim? Tidak. Maka barakofikum, mulai dari keluarga, dari teman, ajak pada dakwah tauhid. Ini dalam rangka barakofikum, kasih sayang kita kepada mereka. Jangan takut dipukul, tidak mungkin mereka mukul. Laporkan polisi, barakofikum. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Faida aqamuha amara aghniyahum bidaf'i zakati amwalihim ila buqara'ihim wa satan lahum wa syukran lillah. Kalau ternyata mereka menegakkan salat, maka perintahkanlah orang-orang kaya mereka supaya memberikan zakat dari harta yang mereka miliki, diberikan kepada orang-orang fakir mereka, muwasatan lahum, sebagai bentuk peduli, kepedulian kepada mereka, menolong, membantu mereka, wasyukran lillah, dan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Kita berzakat adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran dosa kita, dan mungkin kalau ada kotoran-kotoran dari harta yang kita dapatkan. Ada sedikit penipuan, ada sedikit riba, entah barakafikum sadar atau tidak. Dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hadzarahu min akhdhi jaydil mal li'anna al-wajiba al-wustu. Kemudian Mu'adz bin Jabal diperingatkan oleh Nabi supaya berhati-hati agar tidak mengambil harta yang paling berharga, karena yang wajib untuk diambil sebagai zakat adalah yang pertengahan. Yang pertengahan. Bukan yang paling berharga, barakallahu fikum. Tsumma hasahu 'alal 'adli wa tarkiz zulmi li'alla yad'u 'alaihi al-matlum. Wa da'watuhu mustajabah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan Mu'adz bin Jabal supaya berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Karena tidak ada bagi orang yang terzalimi, ya, doa yang tidak dikabulkan. Pasti terkabulkan, dan doanya barakafikum akan mustajabah, dikabulkan. Maka ini menunjukkan barakafikum, kita harus berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi, apalagi orang soleh yang terzalimi. Namun barakafikum, boleh tidak kita memaafkan kezaliman orang, ya, kepada kita yang kita terzalimi? Maka boleh. Disebutkan dalam hadis, tidaklah seseorang itu memberikan maaf melainkan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Diejek, "Wah, kamu itu jelek." Alhamdulillah, saya lebih ganteng dari hewan. Begitu barakallahu. Dianggap kaku begini dan begitu, maka sabar. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mencontohkan kita untuk bersabar. Kemudian yang terakhir, munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab ini adalah anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Bahwasanya Kali pertama yang harus didakwahkan oleh seseorang adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fihi irsalud du'at li dzalik. Dan dengan syahadat la ilaha illallah hendaknya seorang dai itu diutus dengan membawa misi tersebut. Tapi bukan berarti tauhid terus. Tata cara sholat, zakat, puasa, haji tidak diajarkan. Bukan. Didahulukan tauhid. Sambil berjalan diajari cara beribadah. Ya, fikih ibadah. Sholat, zakat, haji, puasa, jual beli. Ya. Barakallahu'alaikum. Ini menunjukkan ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Bekal pertama yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah bekal ilmu, terkhusus adalah ilmu tauhid. Kemudian yang terpenting setelah itu, kemudian yang setelahnya barakallahu'alaikum. Karena tauhid merupakan asas dan pondasi dakwah bagi seseorang dan amalan seseorang. Oh ya, mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah faedah yang berikutnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada barakafikum kesalahan. Ini murni dari saya pribadi dan dari syaitan, dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hamdakumullah barakafikum. Bantu